tiada luput dari penggoda. Tuhan pengasih lagi penyayang, memberi rahmat pada makhluknya. Hawa dicipta dari rusuknya, sebagai teman Adam di syurga. Adam dan Hawa hidup bahagia, bersedang gurau di dalam syurga. Tiada mengira syaitan menggoda, menggoda iman Adam dan Hawa. Ingkari janji Tuhan yang Esa, memohon maaf tiada guna. Akhirnya hidup di alam dunia. Inilah kisah Adam dan Hawa, terusir ia dari syurga, tergoda oleh syaitan sampailah di akhir masa, hingga sampailah di akhir masa.